Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab syarah Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang hak tetangga dan berwasiat dengannya. Terakhir kita bacakan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Qila man ya Rasulullah? Qala alladhi la yu'minu jawu bawa iqahu. Muttafaqun alaihi. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali dengan dikuatkan dengan sumpah. Ada yang bertanya, siapa orang yang Rasulullah yang dikatakan tidak beriman tersebut? Maka Nabi menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya, kejelekan-kejelekannya, kejahatan-kejahatannya. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil muslimin, dalam satu riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Al-bawa'iqu al-ghawailu wasyurur. Al-bawa'iq artinya al-ghawail, kejahatan, kerusakan, dan asyurur, kejelekan-kejelekan. Hadis berikutnya, qala wa anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya nisa'al muslimati, la tahqiranna jaratun li jaratiha, walau firsina syatin. Muttafaqun alaih. Dan darinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, wahai nisa'al muslimat, wahai kaum muslimat, kaum wanita yang beragama Islam, kaum muslimat, janganlah kalian menganggap remeh untuk memberikan sesuatu kepada tetangganya, walaupun yang akan dia berikan adalah firsin syatin, yakni tulang yang mengandung sedikit daging dari domba atau kikil atau tulang kambing atau domba, tulang kalen atau yang sejenisnya. Ada daging, ada tulang. Nah, tulang itu biasanya ada dagingnya. Ini sedikit saja. Namanya firsin. Tulangnya mengandung sedikit daging. Walaupun yang kalian berikan adalah makanan kuah yang berisi tulang domba, ya ada sedikit dagingnya, tidak banyak. sesuatu yang mungkin dianggap remeh atau tidak bagus, yang sopan kalau diberikan kepada tetangga. Tetapi Nabi justru memberikan semangat, jangan menganggap remeh, rendah, kecil, sepele, walaupun hanya memberikan makanan seperti itu, uang tulang yang mengandung sedikit dari atau kikil atau yang sejenisnya. Pada semua tetap di sini mirip dengan hari yang sebelumnya dari Abu Dar, ya Badar ini dalam Allah sama rafatan faksir ma'ah wa ta'ahad jirona. Wahai Abu Dar, apabila engkau masak masakan yang berkuah, yang berisi daging, apakah daging domba, daging sapi, atau daging ayam, yang jelas yang berkuah, maka perbanyak airnya, kuahnya, dan perhatikan tetangga tetanggamu yang diberikan tetanggamu sebagian dari kuah tersebut atau masakan yang berkuah tersebut. Idza tabakhta dalam riwayat yang lain, marfa fa aksir ma'ahu thumma mur ahla baini min jiranika fa asibuhu minha bima'rufin. Kata Abu Dzar bahwasanya kekasihku yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berwasiat kepadaku, apabila engkau memasak masakan yang berkuah, maka perbanyak kuahnya, kemudian lihatlah, perhatikan tetangga-tetanggamu, keluarga dari tetangga-tetanggamu, lalu kirimlah atau berikan sebagian dari masakan yang berkuah tersebut di ma'ruf dengan cara yang baik. Nah, ini yang pantas, walaupun kelihatan banyak kuah, tapi ada isinya, kuahnya mungkin lebih banyak. Dan itu dilakukan oleh orang tua kita ketika masak kuah yang berisi daging ayam, ayam sayur, maka diberikan tangannya, walaupun hanya satu potong. Satu potong gaji ayam sayur, satu mangkok, berarti yang banyak apa ya? Uang, dia masak, diberikan tetangga, bulan, satu mangkok, bulan, satu mangkok, walaupun hanya berisi satu potong daging ayam. Berikutnya, kalau wa'anmu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dan dari Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yamna' jarun jarahu ay yarisa khashabatan fi jidarihi. Jangan seseorang melarang tetangganya untuk menancapkan naruh kayu pada temboknya. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ma li arakum anha mu'ridina, mengapa aku lihat kalian berpaling atau meninggalkan sunnah ini? Sunnah untuk memperbolehkan tetangga kita menaruh kayu pada tembok kita dengan syarat tidak merusak tembok kita. Selama tidak mengganggu, merusak tembok kita, maka biarkan, jangan hilang. Sehingga izin tidak izin, diizinkan maupun tidak diizinkan, maka tetangga boleh menyimpan atau menaruh kayu di atas tembok kita untuk suatu keperluan, selama tidak merusak, mengundurkan tembok tetangganya tersebut. Mengapa aku lihat kalian anha wa'ridina berpaling meninggalkan sunnah ini? Wallahi la'arbiyanna siha baina akhtarifikum muttafaqun 'alaih. Demi Allah, benar-benar aku akan melempar dan menancapkan kayu-kayu di antara pundak-pundak kalian atau di antara kalian. Kalau tidak memberikan izin, maka apa? Dipaksa. Karena tidak perlu izin dalam hal ini. Hadis muttafaqun alaih. Ruya fasyabahu bil-idhafati wal-jam'i wa ruya fasyabatan bit-tanwini 'ala al-ifrad. Diriwayatkan dengan fasyabahu dengan idhafah dan jamak fasyab. Diriwayatkan pula dengan fasyabatan dengan tanwin karena mufrad. Tanwin dan ya sebagai mufrad. Wa qawluhu ma li aradu anha mu'ridina yani an hadhihi sunnah. Ucapan Abu Hurairah, mengapa aku melihat kalian berpaling dari sunnah ini, memberikan izin, mengizinkan tetangga kita menaruh kayu bambu di atas tembok kita untuk suatu keperluan. Hadis berikut. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Amagana yukrimu billahi wal yawmil akhir fal yukrimu dhaifahu. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasqut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diam. Muttafaqun alaih. Qala an Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Hadis berikutnya. Dan dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasqut. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diamlah. Rawahu Muslim di hadza lafzi wa rawal Bukhari ba'dahu. Riwayat Muslim dengan lafaz ini dan Imam Bukhari meriwayatkan sebagiannya. Qala Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu ya Rasulullah innani jaraini fa ila ayyihima uhdi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua orang tetangga, maka kepada siapa dari keduanya aku memberikan hadiah? Qala ila aqrabihima min ibadan. Maka Nabi jawab, engkau berikan hadiah kepada yang tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu, dengan pintumu, dengan rumahmu. Rawahu Bukhari. Qala wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khairul ashabi 'indallahi ta'ala khairuhum lisahibi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebaik-baik orang yang berteman di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling baik kepada temannya. Kita berteman dengan teman kita, maka di antara kita yang terbaik adalah siapa yang paling baik kepada teman-temannya. Wa khairul jirani 'indallahi ta'ala khairuhum rijalihi, dan sebaik-baik tetangga atau orang-orang yang bertetangga di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling baik kepada tetangganya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi dan diriwayatkan hadis hasan. Dan hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami, As-Sijilah Sahihah, dan Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Asy-Syarh ya Syekh Hasyim Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, qala al-muallif rahimahullah ta'ala bab haqqul jari wa wasiyati bihi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, bab hak tetangga dan berwasiat tetangga. Ajaru wal mulasiqu laka fi baitika wal qaribu min dalika. Ajar tetangga adalah orang yang rumahnya nempel dengan rumahmu dan dekat dengan rumahmu. Wa qad warada ba'dul azari bima yadullu ala anna jara arba'una dara min kulli jani. Telah ada sebagian asar yang menunjukkan bahwasanya tetangga itu jumlahnya 40 rumah dari setiap sisi, depan, belakang, kanan, kiri, masing-masing 40 rumah. Wala syakka anna al-mulasiqa lil baiti jaru, dan tidak diragukan bahwasanya orang yang rumahnya nempel dengan rumah kita, tapi karena sambil di belakang atau depan dan nempel terdekat, itu adalah tetangga. Wa amma ma wara'a dzalika fa in sahhatil akhbaru bidzalika 'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa haqqu ma ja'a fi. Adapun yang lebih dari itu, maka apabila khabar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang menanyakan tentang tetangga itu sahih, maka itulah yang benar. Kita pegang, karena ada hadis asal yang jelaskan jumlahnya sekian-sekian. Wa illa jika tidak sahih riwayatnya atau hadisnya tentang jumlah tetangga atau definisi tetangga berapa atau apa batasannya, ternyata tidak ada yang sahih riwayat yang baik dari Nabi maupun dari para salaf misalkan. Wa innahu yarji'u bidzalika ila al-urf, maka dalam hal itu kembali kepada adat kebiasaan masyarakat setempat, mana yang disebut tetangga. Kembali pada anda, kalau tidak ada keterangan yang sahih dalam hal itu. Fama adawna jiwawan fama jiwawan, maka apa saja yang dianggap oleh masyarakat atau Indonesia bahwa itu tetangga, maka itu tetangga. Misalkan dia jumlahnya atau satu enggak atau belakang depan belakang kanan kiri yang satu gang misalkan itulah yang dianggap tetangga oleh adat masyarakat tersebut maka bilang tetangga. Qala subhanahu wa ta'ala rahimahullah ta'ala ayat surat An-Nisa. Kemudian penulis yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan satu ayat dalam surat An-Nisa yaitu ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى يعني الجار القريب والجار الجنب يعني الجار البعيد الأجنبي منك. وَعْبُدُ اللَّهَ dan beribadalah kalian kepada Allah wala tusyriku bihi syai'ah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا dan janganlah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. وَبِذِي الْقُرْبَى dan kepada kerabat keluarga. وَالْيَتَامَى dan kepada anak-anak yatim yang meninggal ayahnya daripada mereka berbuat. Wal masakin dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat. Yani tetangga yang jarak dekat atau kerabat tetangga yang kerabat. Wajar junub dan tetangga yang jauh. Wajar dzil qurba yakni al-jar qariba. Tetangga yang dekat. Wajar junub yakni al-jar ba'ida al-ajnabi minka. Tetangga yang jauh yang bukan kerabat. Qala ahlul ilmi berkata para ulama wal qirab thalathatun. Tetangga ada tiga jenis. Yang pertama, jarun qaribun muslimun. Falahu haqqul jiwari wal qarabati wal islam. Yang pertama, tetangga yang masih kerabat qarib. Muslim beragama Islam. Tetangga kerabat muslim. Maka dia punya hak tetangga, hak kerabat dan hak Islam. Tiga hak. Ini tetangga yang paling besar haknya atas kita yang harus lebih diperhatikan daripada yang lain. Yang dua, wajah terus menunggui kuribi falahu haqqul jiwari wal islam. Yang kedua, tetangga yang muslim beragama Islam tapi bukan kerabat, maka dia punya dua hak, hak tetangga dan hak Islam, hak sama muslim. Yang ketiga, wajah kafir falahu haqqul jiwar. Yang ketiga, tetangga yang kafir, maka dia punya satu hak, hak al-jiwar, hak sebagai tetangga. Wa kana qariban falahu haqqul qurbati aydhan. Jika dia kerabat kita, kafir, kerabat, tetangga, maka di samping punya hak tetangga juga punya hak al-qurabah, kekerabatan sebagai kerabat atau family, keluarga. Fahadulah iljiranu lahum hukukun. Maka tetangga-tetangga ini dengan tiga jenis tadi, mereka memiliki hak-hak. Hukukun wajibatun wa hukukun yajibu tarha, yaitu hak-hak yang wajib dan hak-hak yang wajib ditinggalkan atau dibiarkan. Hak yang wajib kita penuhi untuk mereka dan hak yang harus kita tahan jangan sampai kita mengganggu mereka. Tsumma dzakara al-muallif rahimahullah khamsata hadits. Kemudian Penulis rahimahullah menyebutkan 5 hadis an Umar wa an Abi Dzar wa an Abi Hurairah. Hadis dari Ibnu Umar, Abu Dzar dan Abu Hurairah. Amma hadis Ibnu Umar fa fihi arabun hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maka disebutkan dalamnya an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabda mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Nadiasa Jibril berwasiat kepadaku, memberikan wasiat kepada tetangga sampai aku mengira menyangka atau meyakini annahu sayuwarithuhu, bahwasanya tetangga akan mewarisinya, mewarisi tetangganya. Ayat maksudnya saya nuzulul wahyu bitauridi, maksudnya Nabi menyangka menduga karena seringnya Jibril berwasiat kepada beliau tentang tetangga, maka Nabi menyangka menduga akan turun wahyu tentang tetangga itu bisa mewarisi. Walaysa al-ma'na, bukan maknanya anna Jibril yusyarri'u tauridahu, bukan maknanya maka Jibril mensyariatkan atau menetapkan syariat bahwa tetangga bisa mewarisi, bukan. Dan Jibril laisa lahu haqqun fi dzalika, dikatakan Jibril tidak punya hak untuk itu. Lakin al-ma'na an sayanzil al-wahyu alladhi yati Jibril bi tawrijil jam, akan tapi maknanya bahwasanya Nabi menyangka akan turun wahyu yang dibawa oleh Jibril yang berisi bahwa tetangga bisa mewarisi, mendapatkan warisan dari tetangga, seorang mendapatkan warisan dari tetangga. Ini yang disangka oleh Nabi, akan datang wahyu yang dibawa oleh Jibril yang berisi bahwa tetangga bisa mewarisi atau mendapatkan warisan. Wadalika syiddati isha'i Jibril bin Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mengapa Nabi sampai menyangka demikian? Karena betapa seringnya, kerap kalinya Jibril alaihissalam berwasiat kepada Nabi tentang tetangga. Menunjukkan betapa besarnya tetangga. Maka dalam hadis yang kita hasilkan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, siapa orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguan-gangguan, baik gangguan berupa ucapan maupun perbuatan, ucapan suaranya keras atau perbuatannya yang mengganggu tetangganya, apakah menyimpan sampah sembarangan atau air sembarangan, mengocorkan air sehingga mengganggu tetangganya atau yang lain. Yang ini sampai dikatakan tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Berarti intinya apa saja yang membuat tetangga kita terganggu, kita dari kita jauhi. Kadang kita merasa tidak mengganggu tetangga, tetapi tetangga merasa terganggu. Terkadang seperti itu. Mungkin ada yang menyangka kita, Pak, itu tetangga terganggu. Ini simpan bunyinya di sebelah sana saja. Kita turut, walaupun mungkin itu hak kita. Misalkan kita menyimpan sampah di depan rumah kita, ketika jalankan dari tangan kiri itu hak kita. Tapi ternyata ketika kita menyimpan sampah di sebelah kiri, ada tetangga kita merasa kurang nyaman, kita pindah ke tengah atau ke tempat yang aman yang tidak punya tetangga. Meskipun kita berusaha untuk seperti itu, jangan sampai mengganggu tetangga. selama hal itu masih wajar dan kita bisa menghindari itu tidak mengganggu tangan, maka kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjalankan syariat, berbuat baik kepada tetangga dan tidak mengganggu tetangga. Jangan sampai kita berbuat yang sama yang karena tetangganya buat kita, kita pun balas dengan kita. Itu urusan dia, tetangga kita. Kalau misalkan kita mengganggu sengaja untuk kita, ya kita jangan balas lagi. Kita punya kewajiban tidak mengganggu tetangga. Tetangga punya kewajiban tidak mengganggu kita. Kita laksanakan kewajiban kita. Tetangga kalau masalahnya alhamdulillah mau tidak, kita sabar. Kita apa? Sabar. Insyaallah kalau kita sabar, mereka pun akan sadar sedikit demi sedikit. Nah, qala wa amma hadithu Abi Dzar fafihi, adapun hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan dalamnya, anna 'ala al-insani idza wasa'a Allahu 'alaihi rizqan fayusiba minhu jarahu ba'd asy-syai'i bil ma'ruf. Bahasanya wajib atau sepantasnya bagi seseorang apabila Allah meluaskan rezekinya untuk berbagi atau memberikan kepada tetangga sebagian dari rezeki tersebut bil ma'ruf dengan cara yang baik. Sampai pada masalah makanan, masakan. Itu qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Idza dhabhta maraqatan akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Akthir ma'aha yakni zidha fil ma'i. Taksura wa tuwazzi'a 'ala jiranika minha. Apabila engkau memasak masakan yang berkuah, maka perbanyak airnya, kuahnya, dan perhatikan tetangga-tetanggamu. Perbanyak airnya, yakni tambah airnya agar banyak dan bagikan ke tetangga-tetanggamu. Sedangkan al-maraqah secara umum biasanya adalah masakan berkuah yang berisi daging atau yang lainnya yang menjadi lauk pemanas. Yang bisa daging bisa yang lain. Tidak mesti daging, tapi yang sifatnya lauk bisa selai daging. Walaupun seringnya apa? Daging. Oh, bagaimana? Insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaannya. Subhanallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.